rasa hawa sehangat ini di dalam hidupku. Kau beri dan kau bagi semua marah dan candamu. Ku harap hanya untukku. Tak pernah ku dihinggapi bahagia seperti ini. Jatuh hati, tumbuhkannya liku untuk nyanyikan kepadamu. Aku cinta. Sesaat tersenyum dan kau pun lalu terdiam dan berpaling. Biaskan laguku seolah jadi